Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan untuk istiqamah, melaksanakan semua perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan 133. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan bab salatul jamaah. Kali ini penulis rahimahullah Ibnu Naqib, beliau akan menjelaskan kepada kita apa hukumnya salat berjamaah. Di sini beliau berkata, wahiya fardhu kifayatin. Salat berjamaah menurut beliau adalah fardu kifayah. Fi haqqir rijali al-muqimina fil maktubatil khams. Yaitu atas kaum laki-laki yang mukim. Mukim artinya tidak sedang melakukan perjalanan jauh. Di dalam salat-salat yang lima. Jadi dia hukumnya menurut Ibnu Naqib adalah fardu kifayah. Hukum ini berlaku atas laki-laki yang mukim dan hukum ini terkait dengan salat lima waktu. Ya, salat lima waktu. Al-muaddiyat yang dilaksanakan secara adaan. Yang dilaksanakan secara adaan. Salat itu ada yang dilaksanakan dengan adaan. Ada juga yang dilaksanakan dengan i'adatan, ada juga yang dilaksanakan dengan qadha'an. Kita mendengar azan, lalu kita pergi ke masjid. Itu dalam bahasa Arab dikatakan ada us-shalah. Mengerjakan sholat di waktunya. Lalu selesai sholat, ternyata kita mendapatkan kesalahan. Misalnya kita belum berwudu. Lalu kita melakukan i'adatan, mengulang sholat. Atau datang waktu sholat, sedangkan kita masih tertidur. Dan kita tidak terbangun, kecuali setelah habisnya waktu sholat tersebut. Kita katakan mengqadha' sholat. Ya, mengqadha' sholat. Meninggalkan sholat dikarenakan uzur diqadha' setelah dia hilang uzur tersebut. Kalau tidur ya setelah dia bangun. Kalau lupa ya setelah dia ingat bahwa dia belum sholat. Bihaitsu yazharu asy'ar. Tentunya sholat berjamaah ini dilakukan dengan tujuan ya izhar asy'ar. Apa itu izhar asy'ar? Menampakkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, Fafil qaryati takfi jama'atun wahidatun. Yang dimaksud dengan fardu kifayah, di satu kampung itu cukup ada satu jamaah saja. Itu maksudnya fardu kifayah. Jadi di dalam satu komunitas, satu kampung, takfi jama'atun wahidah. Cukup satu jamaah saja. Wa fil baldatil kabirati wal madinati tuqamu fi mahalin muta'addidatin. Tetapi kalau kotanya itu besar, ya misalnya di satu kelurahan kalau di kita istilahnya, atau di satu kecamatan misalnya, apalagi kota provinsi, maka tuqam salat jamaah itu dilaksanakan di tempat yang banyak. Ya, tetapi kalau tempatnya adalah tidak terlalu besar, ya satu RT atau satu RW, cukup salat berjamaah itu di satu tempat saja. Ya, tidak perlu kita membuat banyak tempat-tempat sholat berjamaah. Tentunya ini relatif ya, tergantung terhadap kepadatan penduduk ya, kondisi di satu daerah dan lain sebagainya. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala, beliau membawakan firman Allah surat An-Nisa ayat 102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qumta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila engkau, kata Allah ya Rasulullah, berada di tengah-tengah mereka dalam kondisi peperangan, hendaknya engkau melaksanakan salat berjamaah dan hendaknya ada sebagian dari mereka yang melaksanakannya bersamamu. Sebagian yang lain tentunya bersiap siaga, berjaga. Kenapa ayat ini dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib untuk memberikan penekanan tentang pentingnya sholat berjamaah? Kalau dalam kondisi perang, yang mana orang dalam kondisi perang itu ketakutan, bersiap siaga, sibuk dan lain sebagainya, tetap diperintahkan melaksanakan sholat wajib berjamaah, apalagi kita ya di Indonesia ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat aman, ya kita masih diberikan nikmat keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sebagai bentuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya kita diberikan keamanan, ya stabilitas di negara kita ini, maka kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, tidak ada salat asqalu alal munafiqin, yang lebih berat atas orang-orang munafik, minal fajri wal isya, dibandingkan salat fajar yaitu salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka itu, orang-orang yang berat melaksanakan keduanya, tahu keutamaan melaksanakan salat isya dan salat subuh secara berjamaah, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi salat isya dan salat subuh berjamaah tersebut walaupun harus dalam kondisi merangkak. Luar biasa para pemirsa Niaga TV. Jadi seandainya orang-orang yang malas isya berjamaah, malas subuh berjamaah, dan ini adalah tanda-tanda nifak munafik, seandainya mereka tahu pahala besar yang ada di dalam salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi keduanya walau habuan, walaupun harus dengan cara merangkak. Dalam riwayat yang lain, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi pernah bersabda, Laqad hamamtu an amura bis-shalah. Laqad hamamtu an amura bis-shalati fatuqam. Aku punya keinginan, kata Nabi, memerintahkan orang salat. Jadi ketika waktu zuhur, Nabi punya keinginan, atau waktu asar, atau waktu yang lain, Nabi punya keinginan memerintahkan manusia salat. Lalu salat itu pun dilaksanakan. Summa ukhalif ila manazili qaumin la yashhaduna as-salah. Kemudian setelah aku suruh mereka salat, aku akan berkeliling, kata Nabi. Jadi biarkan sebagian orang salat, adapun Nabi dan sebagian orang akan berkeliling, ya, mendatangi rumah orang-orang yang tidak salat berjamaah. Wa uharriqa alaihim. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka itu. Bukankah ini ancaman? Para pemirsa Niaga TV. Jadi Nabi memiliki keinginan, ya, apabila datang waktu sholat, sholat itu dilaksanakan. Nabi pilih salah satu sahabatnya jadi imam. Lalu Nabi sengaja tidak sholat berjamaah untuk mendatangi rumah orang-orang yang memiliki kebiasaan tidak mendatangi masjid, melaksanakan sholat berjamaah, kemudian Nabi membakar rumah-rumah mereka tersebut. Ini ancaman, ya. Ya, oleh karenanya hati-hati para pemirsa Niaga TV, hendaknya seorang muslim laki-laki yang mukim tidak dalam kondisi safar, yang sehat badannya, hendaknya berusaha komitmen melaksanakan sholat lima waktu berjamaah. Ya, pahalanya jelas lebih besar. Ya, di riwayat yang sudah kita baca sebelumnya, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadzi bisab'in wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu adalah lebih utama pahalanya dibandingkan dengan sholat sendiri dengan 27 pahala. Sholat sendiri satu pahala, 10.000 taruhlah begitu. Tapi kalau sholat berjamaah 270.000. Sayangnya pahala itu tidak terlihat. Kalau terlihat misalnya berbentuk uang, tentunya kita akan berlomba-lomba. Karena memang kita bicara tentang sholat ini, maka kita bicara tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berbicara tentang keyakinan kita bahwa dunia ini sementara, dunia ini sebentar, ya, dan ada tempat yang abadi, yaitu kelak di akhirat. Ya, dan kita membutuhkan perbekalan. Sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan, dan sebaik-baik ketakwaan adalah komitmen melaksanakan sholat lima waktu berjamaah. Dalam riwayat yang lain, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, diriwayatkan dari Mu'adz ibni Anas radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, al-jafa'u kullal jafa'i. Kata Nabi, al-jafa'u kullal jafa'i. Sungguh penentangan yang sebenar-benarnya, sungguh sifat antipati yang sebenar-benarnya, wal kufru wan nifaq, sungguh ini adalah kekafiran dan kemunafikan. Man sami'a mudadi yunadi ila shalah yad'u ila al-falah fala yujibuhu. Sungguh satu bentuk penentangan, satu bentuk kekafiran dan kemunafikan. Ada seseorang yang mendengar dikumandangkannya azan, yaitu panggilan menuju Allah Subhanahu wa taala, panggilan menuju kemenangan, fala yujibuhu. Tetapi dia tidak mendatangi panggilan azan tersebut. Perhatikan kalimat yang digunakan oleh Nabi, para pemirsa Niaga TV. Al-jafa'u kullal jafa'i. Ya, penentangan dengan sebenar-benarnya penentangan. Siapa itu yang melakukan penentangan? Yaitu mereka yang mendengar suara azan, padahal mereka muslim, mereka balig, mereka berakal, mereka laki-laki, mereka sehat, mereka mukim, alias tidak melakukan perjalanan jauh, kata Nabi. Mereka dengar suara azan. Mereka diajak kembali kepada Allah. Mereka diajak melaksanakan salat. Mereka diajak menuju kemenangan. Fala yujibuhu. Tetapi mereka tidak menjawab panggilan tersebut. Ini penentangan, sebenar-benarnya penentangan. Dan ini adalah kekufuran dan kemunafikan. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Dan kita bisa melihat hari ini, ya, satu realita yang menjadi PR besar untuk kita semua. Ya, tidak jarang kita lihat di kanan dan kiri masjid, ketika azan dikumandangkan, manusia masih sibuk dengan aktivitasnya. Ada di antara mereka yang sekedar duduk-duduk saja. Ada di antara mereka yang sekedar berbincang-bincang saja. Ada yang sekedar mohon maaf main handphone. Bahkan kita lihat beberapa kasus itu duduk di serambi masjid, komat untuk melaksanakan sholat, dia masih asik saja main handphone. Jafa'un kullal jafa', kata Nabi. Penentangan sebenar-benarnya penentangan. Ya, apabila ada orang yang mendengarkan azan, azan itu memanggil mereka kepada Allah, azan itu memanggil mereka menuju kemenangan, fala yujibu, tetapi mereka tidak menjawab, tidak mendatangi panggilan tersebut. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dalam riwayat yang lain, sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryah aw badwin la tuqamu fihi mushalah." Tidaklah ada tiga orang laki-laki, ya, dia laki-laki, dia muslim, mereka sudah balig, mereka mukim. Tidaklah ada tiga orang laki-laki yang tinggal di satu kampung, walaupun bahkan kampung itu adalah kampung yang terpencil, tapi di situ ada tiga orang laki-laki. La tuqamu fihimus sholah. Dan mereka tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Illa qadistahwadha alaihimus syaitan. Kecuali mereka itu sudah dikuasai oleh setan. Mengerikan. Jadi kalau ada satu kampung, satu komunitas, walaupun rumahnya tidak terlalu banyak, tapi minimal ada tiga orang laki-laki di dalamnya, lalu mereka tidak mau melaksanakan salat wajib berjamaah, qad istahwadha alaihimus syaitan, kata Nabi, maka sebenarnya setan sudah menguasai mereka. Fa'alaika bil jamaah, jagalah salat berjamaah, kata Nabi. Fa'innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyata, sesungguhnya serigala itu hanyalah menerkam domba yang tersesat, yaitu domba yang memisahkan diri dari rombongannya. Jadi serigala itu, kata Nabi, la ya'kulu dhi'bu illal qasiyata, yang namanya serigala tidak menerkam, ya, tidak memakan, tidak memangsa, kecuali domba yang keluar dari rombongan, yang menjauh dari rombongan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qol, beliau berkata, apa kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia, "Man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman falyuhafiz ala haula as-salawat haitsu yunada bihinna." Barang siapa yang ingin esok hari bertemu dengan Allah dalam kondisi dia muslim, dalam kondisi dia diterima keislamannya, falyuhafiz, maka hendaknya dia menjaga salat yang lima waktu, yaitu ketika azan dikumandangkan untuknya. Jadi kalau kita, kata Ibnu Mas'ud, pengen ketemu dengan Allah Islam dan iman kita diterima kelak di hadapan Allah, maka berusahalah menjaga salat lima waktu. Fa innallaha syara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Sesungguhnya Allah mensyariatkan atas nabinya sunnah-sunnah, sunnah-sunnah al-huda, sunanul huda. Ya, huda petunjuk, sunnah kebiasaan, ya kebiasaan yang merupakan petunjuk dari Allah. Wa innahunna min sunanil huda. Salat lima waktu berjamaah adalah min sunanil huda. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Kalian, wahai Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, kalian wahai umat yang mengaku pengikut Rasulullah, kalau kalian membiasakan diri salat lima waktu di rumah seperti orang-orang yang membiasakan dirinya salat lima waktu di rumah, laqad taraktum sunana nabiyikum, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum ladhalaltum, padahal kalau kalian tinggalkan sunnah nabi kalian itu, kalian tersesat karenanya. Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu at-tuhura, tidaklah seorang laki-laki dia bersuci lalu dia perbagus bersucinya, kemudian dia berangkat ke masjid, illa kecuali kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhthuha hasanah, satu langkah yang dia langkahkan dari rumah ke masjid dicatat sebagai satu hasanah kebaikan. Wa yarfa'uha biha darajah, dengannya diangkat satu derajat. Wa yuhatta anhu biha sayyi'ah, dan dihapuskan atasnya satu keburukan. Walaqad ra'aytuna ma yatakhallafu anha illa munafiq, dan di zaman kami ini, kata Ibnu Mas'ud, tidaklah ada orang yang punya kebiasaan meninggalkan sholat berjamaah kecuali kami anggap dia munafik. Itu di zaman Nabi. Di zaman sahabat Nabi begitu. Tidaklah ada seorang laki-laki muslim, mukim, sehat, dia membiasakan dirinya meninggalkan sholat berjamaah illa munafik. Para sahabat berkata, itu orang munafik. Berbahaya sekali, ya. Jangan main-main. Jangan pernah kita meninggalkan sholat berjamaah kalau tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Lalu dikatakan, walaqad kana ar-rajulu ya, dahulu kami berebut untuk bisa mendapatkan sholat berjamaah. Di zaman Nabi, para sahabat itu apa? Berebut untuk bisa mendapatkan sholat berjamaah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Wa tusannu lin-nisa'i wal musafirin wal maqdiyati khalfa mithliha." Bagi perempuan bagaimana? Bagi perempuan disunnahkan, kata beliau. Ya, disunnahkan lin-nisa', bagi perempuan, wal musafirin, dan bagi orang yang musafir, ya, wal maqdiyah, bagi orang yang mengqadha salat, khalfa, di belakang yang semisal dengannya. Apa maksudnya? Coba kita lihat. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, dalilu masyru'iyyati halin nisa, adapun dalil disyariatkannya berjamaah bagi kaum wanita, artinya wanita, imamnya wanita, jamaahnya wanita, adalah hadis Ummu Waraqah bintu Naufal radhiyallahu ta'ala anha. Sesungguhnya Nabi mengizinkan untuknya agar di rumahnya itu ada muazin yang mengumandangkan azan untuknya di rumah khusus. Wa amaraha, dan Nabi memerintahkannya, anta umma ahla dariha, agar Ummu Waraqah menjadi imam di rumahnya. Jadi wanita boleh berjamaah di rumah bersama wanita-wanita yang lain. Itu disunnahkan. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Adapun dalil yang menunjukkan orang-orang yang safar pun disunnahkan berjamaah adalah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa pernah sepulang dari perang Khaybar, menuju Madinah, Nabi singgah di satu lembah di akhir malam. Nabi singgah di satu lembah, lalu karena lelah Nabi dan sahabat istirahat. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat yang mulia Bilal untuk berjaga, artinya berjaga tidak tidur. Tentunya tujuannya agar ketika waktu subuh datang, Bilal membangunkan Rasul dan para sahabat. Akhirnya Bilal pun begadang. Beliau sholat. Menjelang subuh, tiba-tiba Bilal merasakan ngantuk yang luar biasa. Singkat cerita, para pemirsa Niaga TV, Bilal pun tertidur. Akhirnya di rombongan tersebut tidak ada seorang sahabat pun yang bangun, termasuk Nabi tertidur lelap. Lalu kata Abu Hurairah, tidaklah yang terbangun pertama kali kecuali Nabi. Nabi terbangun. Itu pun karena merasakan panas terik matahari. Artinya ini kecapean rombongan Nabi, sampai subuh belum dilaksanakan, matahari sudah mulai terasa panas. Akhirnya Nabi bangun lalu berkata, ya Bilal, kok bisa begini? Lalu Bilal minta maaf, karena beliau sama seperti Nabi merasakan ngantuk yang begitu luar biasa. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi perintahkan rombongan itu untuk menuntun hewan kendaraannya melanjutkan perjalanan beberapa waktu. Kemudian ketika Nabi sudah mendapatkan tempat yang cocok untuk sholat, maka Nabi pun berhenti, lalu berwudu, lalu Nabi memerintahkan Bilal untuk qomat, lalu dilaksanakanlah sholat berjamaah. Ini kan qadha. Ya, tapi walaupun qadha, disunnahkan sholat berjamaah. Qadha itu artinya, seandainya terjadi, para pemirsa Niaga TV, ya, kita misalnya tertidur, 7 orang tertidur bersama-sama, ya, lagi pergi ke satu tempat, entah itu berkemah atau apa, tertidur, bangun kesiangan, ya, di luar perkiraan kesiangan. Apakah mengkodoknya masing-masing atau disunnahkan berjamaah? Disunnahkan mengkodoknya berjamaah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. KSG SL15 Maxindo. Kini, untuk kebutuhan menyerut es pada usaha aneka es serut, dengan hasil serutan yang lebih halus dan lembut, pastinya lebih menguntungkan. Dengan fitur dan keunggulan mesin, mesin dapat dioperasikan dengan menggunakan listrik maupun dengan cara manual. Desain kompak, kokoh, dan handal. Sangat mudah digunakan hanya dengan sekali proses serut. Kapasitas serut hingga 120 kg per jam dengan penggunaan secara kontinu. Pisau serut yang presisi dari material food grade. Hasil lebih lembut dan maksimal. Konsumsi listrik lebih hemat. Telah banyak digunakan oleh pengusaha es serut di seluruh Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin tetas telur AGR TT1056 AgroWindo. Untuk kebutuhan penetasan telur secara profesional dan lebih profit pada usaha peternakan atau skala industrial, gunakan mesin penetas telur termutakhir ini. Dengan fitur dan keunggulan, desain kompak dan elegan, sangat kokoh sehingga penetasan telur lebih aman. Menggunakan teknologi mikrokomputer, pengontrol suhu dan kelembapan. Suhu dapat disetel hingga 99,9 derajat Celcius. Sumber panas pada heater dapat diubah menggunakan energi selain listrik dengan fitur pemutar telur otomatis. Dilengkapi dengan alarm untuk indikator perubahan suhu dan kelembapan. Dapat digunakan untuk berbagai macam jenis telur unggas dengan daya tampung lebih besar. Kapasitas 1056 butir telur ayam, 756 butir telur bebek atau kalkun, 2652 butir telur buyung, dan 432 butir telur angsa.

maksimal waktunya tepat waktu. Sementara anak sendiri, jadi nggak bisa berjamaah di rumah. Maka itu juga insya Allah kita mendapatkan itu bertemu dengan Allah kelak. Baik Ibu. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Puasa Arafah tentunya puasa yang memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah berkata, yukaffiru bihi as-sanatal madiyah wal baqiyah. Dengannya Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu puasa Arafah. Adapun puasa tanggal 8, saya tidak mengetahui ada keutamaan khusus tentangnya. Puasa tanggal 8, saya tidak mengetahui ada keutamaan khusus tentang puasa di tanggal 8 itu. Apakah boleh? Boleh juga kita berpuasa. Ya, berdasarkan keumuman dari hadis Nabi, ya, di hadisnya Ibnu Abbas, di mana Nabi berkata tidak ada hari-hari ya, yang mana amal soleh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan tanggal 8 itu masuk kategori 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan ada hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa Rasulullah tidak meninggalkan puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Artinya bahkan kalaupun mau dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, ya ini tidak masalah. Bahkan itu bagus. Ya, itu termasuk amalan yang memiliki pahala yang sangat besar. Tapi kalau tidak bisa, minimal tanggal 9-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah perempuan sholat di rumah, itulah kemudahan yang Allah berikan. Ya, saya pernah memberikan satu ilustrasi bahwa jika ada dua orang perempuan, satu misalnya bernama Aisyah, yang lain bernama misalnya Zainab. Kalau Aisyah sholat di masjid secara berjamaah, Zainab sholat di rumahnya sendiri, ya maka pahala Zainab lebih besar dibandingkan pahalanya Aisyah yang datang ke masjid. Karena Nabi SAW bersabda, وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. Sesungguhnya sholatnya para wanita itu di rumah adalah khairun, lebih baik bagi mereka ya dibandingkan mereka datang salat berjamaah ke masjid. Dan ini kemudahan, ya kemudahan, keringanan dan kebaikan yang Allah berikan untuk kaum wanita. Allah alam bissawab. Kembali ke pertanyaan pesan singkat. Bolehkah salat witir sebelum tidur hanya satu rakaat? Kalau bicara bolehnya ya boleh-boleh saja. Hanya saja yang utama itu 3 rakaat. Hadisnya banyak bahwa Nabi berkata kepada para sahabatnya, ya salat witirlah 3 rakaat sebelum tidur. Itu yang lebih utama. Ya, itu yang lebih utama. Tapi kalau ingin salat 1 rakaat tidak masalah. Walaupun sebenarnya sholat 1 rakaat itu dilakukan kalau witirnya di akhir malam. Jadi Rasulullah berkata, fa in khasyya ahadukum as-subah falyusalliha rak'atan wahidah. Kalau kalian khawatir ya masuknya waktu sholat subuh, kerjakanlah witir 1 rakaat. Jadi rakaat 1 itu dilakukan di akhir kalau kita khawatir masuknya waktu subuh sehingga kita enggak sempat menyelesaikan 3 rakaat. Tapi kalau sebelum tidur utamanya adalah 3 rakaat ya. Allahu a'lam bissawab. Ada penelpon kita dari Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum Bapak lanjutkan, volume televisi dikecilkan dulu. Mau ingin tanya, Pak Ustaz. Halo? Iya, silakan. Halo? Silakan, Pak. Mau ingin tanya, itu amalan dan doa apa, serta zikir apa, bagi orang tua untuk mendoakan anaknya yang telah meninggal, Pak Ustaz? Baik. Amalan, zikir, dan doa apa yang paling afdol bagi orang tua untuk mendoakan anaknya yang telah meninggal, Pak Ustadz? Itu saja, Pak. Itu saja, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bishawab ya, kalau doa ya banyak ya doa. Kalau zikir kan tentunya mengingat Allah. Zikir itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya zikir subhanallah, walhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, Allahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu namanya zikir. Adapun doa, ya doa banyak tentunya doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah ya. Misalnya doa Allahumma gfir lahu, ya warhamhu wa afihi wa'fu anhu, itu doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita mendoakan jenazah ya. Atau kalau kita bisa doa yang lain misalnya Allahumma ja'alhu salafan ya wa faraton, ya Allah jadikanlah anak itu tabungan untukku ya, itu diantara doa yang diajarkan oleh Nabi ya. Atau bisa juga dengan doa-doa yang umum, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina ya. Atau kalau kita tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang kita bisa itu dengan bahasa Indonesia, Allah ampunilah putraku, tempatkan dia di tempat yang mulia, kan begitu. Itu kalau doa. Adapun kaitan dengan amalan ya, Allah alam bisawab, para ulama berkata sedekah atas nama orang yang meninggal menurut kesepakatan para ahli fikih itu bermanfaat ya. Menunaikan hutang-hutangnya itu pun bermanfaat. Lalu misalnya mendoakan tadi di awal itu pun bermanfaat. Mengkodok puasanya, kalau punya hutang puasa bermanfaat. Man mata wa alaihi siyam soma'anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal punya hutang puasa, keluarganya menggantikannya. Ya, dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Dalam surat Ali Imran ayat 17 yang dimaksud waktu sahur itu Ramadan atau berlaku di bulan yang lain? Coba kita lihat Ali Imran ayat 17. Ali Imran ayat 17 Allah berfirman, As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Ya, saya bacakan artinya. Orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampun pada waktu ashar. Ashar itu sebelum fajar. Itu sebenarnya tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan puasa. Tapi konteks dari ayat ini adalah bahwa ciri orang-orang yang beriman itu di waktu ashar, ya jamak daripada sahar, yaitu sebelum fajar, di sepertiga malam yang terakhir, mereka memperbanyak ibadah. Ini mirip dengan firman Allah di ayat yang lain ya. Allah berfirman, wabil asharihum yastagfirun. Dan di waktu sebelum fajar itu, sepertiga malam yang terakhir, hum yastagfirun. Mereka beristighfar. Apakah ada kesamaan dengan waktu sahur? Ada. Tapi lebih kepada kesamaan nama. Tapi kalau makna berbeda. Kalau sahur ya makan yang dilakukan di malam hari dengan niat berpuasa. Tapi kalau ashar itu waktunya, sahar itu waktunya. Waktunya bisa digunakan untuk sahur, digunakan untuk sholat, digunakan doa, baca Quran dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Apakah masih ada pertanyaan? Coba kita lihat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berharap kiamat segera terjadi karena kezaliman di mana-mana. LGBT, pelaku bid'ah pun banyak. Saya berpikir kalau kiamat terjadi, orang-orang baru tahu kebenaran Islam. Al-Quran, Sunnah, Rasul membuat orang-orang tidak percaya kepada kebenaran. Mohon penjelasannya. Ya tidak boleh ya, tidak boleh seseorang mengharapkan kiamat. Ya, sebagaimana Nabi, jangankan kiamat besar, kiamat kecil saja tidak boleh kita harapkan. Ya, dalam hadisnya Rasulullah berkata, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Janganlah sekali-kali kalian mengharapkan kematian. Kematian itu kan kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat bagi kita itu kematian kita. Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian lidurrin asabahu, dikarenakan keburukan yang menimpanya. Wa in kana wala budda minhu, tapi kalaupun dia rasa harus dia berdoa, maka hendaknya dia berkata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, berikanlah aku kehidupan, berikan aku umur selama kehidupan itu adalah baik bagiku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, tetapi wafatkanlah aku seandainya kematian itu lebih baik bagiku. Jadi tidak bisa kita berharap, ya Allah percepat kiamat. Tidak. Ya, kata Nabi, jangan seorang muslim mengharapkan kematian. Karena umur yang Allah berikan kepada dia adalah amal-amal yang bertambah atau taubat yang dengannya dosa diampuni. Nah, ini dua hal ini. Jadi kalau kita masih dikasih umur sama Allah, kemungkinannya dua insya Allah kalau kita istiqomah. Apa itu? Amal ibadah yang bertambah dan dosa-dosa yang diampuni. Lalu bagaimana Ustaz? Tapi saya melihat realita ini menyedihkan. Ya sama, kita semua merasakan hal yang sama, ya. Tinggal bagaimana kita bersikap dengan benar. Ya, sesungguhnya kata Nabi, orang yang bermuamalah bersama manusia, bersabar dengan gangguan-gangguan dari mereka, itu lebih baik daripada orang yang menyendiri meninggalkan manusia. Bersabar, berusaha beramar ma'ruf nahi mungkar, mencari teman-teman yang soleh, ya, berkumpul dengan orang-orang yang baik, menjadi bagian dalam satu kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan-kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain sebagainya. Ya, Allah alam bissawab. Saya hamba Allah dari Sumatera Selatan. Kalau mau salat witir, itu yang rakaat terakhir, apa harus membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas? Tidak harus, ya, tapi disunnahkan membaca surat-surat tersebut. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kesiangan subuh bangun jam 6 pagi, apakah langsung salat qabliyah dulu atau langsung salat subuh? Tergantung nanti, ya. Di beberapa daerah jam 6 itu waktu subuh sudah habis. Tapi di beberapa daerah waktu subuh itu masih ada di jam 6. Artinya kalau masih ada waktu subuh, maka laksanakan subuh. Walaupun setelahnya mau mengqadha qabliyah, silakan. Tapi kalau memang waktu sudah habis, waktu subuhnya benar-benar sudah habis, silahkan mengkodok keduanya. Qobliyah dulu 2 rakaat, baru sholat subuh 2 rakaat. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kami ada sawah, pusaka, cucu, nenek, ada yang tidak. Apa ini? Coba kita. Kami ada sawah, pusako, cucu, nenek, ada yang tidak, ada saudara perempuan, hanya laki-laki. Yang laki-laki dibagikan sama dia sawah sebanyak 2,5 sukat sawah itu. Sawah itu digadaikan sama orang lain. Jadi berapa tahun kemudian disuruhnya saya dari saudara ibu yang laki-laki menabusi, artinya membeli, ya. Yang abang itu sudah meninggal, sawah itu dimasuk lagi ke sawah pusako atau bagaimana? Ini sepertinya ada kaitan dengan tradisi, ya. Tradisi di Sumatera Barat barangkali ini, ya. Kaitan dengan apa, harta pusaka dan lain sebagainya. Tentunya ini memiliki kaitan dengan hukum-hukum waris dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau tanah pusaka itu yang saya tahu memang tanah yang tidak dibagi dalam tradisi Minang, ya. Artinya dia tanah yang kalau sewaktu-waktu ada perempuan yang terlantar diambil dari situ. Nah, itu sebenarnya harus kita kaji lebih dalam lagi. Harus kita perjelas duduk masalahnya, ya, termasuk tadi masalah tanah yang sudah digadai lalu ditebus oleh orang lain, bagaimana hukumnya, itu harus jelas akadnya, ya. Apakah itu memang jatuhnya jual beli atau bagaimana? Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, ya. Allah alam bissawab. Tetangga mengatakan tentang sholat mutih, katanya dia dua tahun apa ini? Riyadhah bagaimana menurut Islam? Tidak ada sholat mutih dalam agama Islam. Ya, tidak ada dikenal dengan sholat mutih, dengan puasa mutih, tidak ada. Ya, Islam tidak mengenal istilah-istilah tersebut. Allah Alam Bissar. Bagaimana kalau ada orang yang suaminya nikah lagi, lalu kita bilang padanya mungkin sudah takdir Allah. Lalu dia jawab, tidak tahulah itu takdir apa nafsu. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Ya, artinya ya, seorang istri ketika dia mendapatkan kondisi tersebut, ya dia mengingatkan suaminya. Ya, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, berusahalah kamu untuk bersikap adil, ya. Jangan sampai ada yang terzolimi di antara kami, penuhi nafkah kami dengan baik, penuhi hak-hak kami dengan semestinya, ya. Tolong diajarkan doa tulis selamat dari azab kubur. Itu dibaca setelah kita tasyahud akhir, ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bagaimana kalau ada orang yang bergibah lalu ada orang lain yang hanya mendengarkan? Ya tidak boleh, ya. Kalau kita tahu teman kita lagi gibah, ya kita jangan duduk di situ. Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi." Apabila salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan hatinya, dengan mengingkari perbuatan tersebut. Bagaimana cara mengingkari perbuatan tersebut? Tidak bisa kita dengan kekuatan, tidak bisa kita dengan lisan, maka kita tinggalkan tempat tersebut. Tapi kalau kita tahu itu ghibah, dan kita tetap duduk di situ, maka kita mendapatkan dosanya. Apakah boleh safar tanpa mahram untuk wanita yang sudah tua, pergi ramai bersama saudara kandung, tante dari adik ayah? Allah alam bisawab, ya. Para ulama berbeda pendapat, ya. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau memang perjalanannya adalah darurat, apalagi ditemani oleh banyak apa saudara-saudara seayah, ya, maka Allah alam bisawab tidak masalah. Dan harus dipahami mahram itu banyak, ya. Misalnya kakak adik itu mahram, keponakan itu mahram, paman itu mahram, ya, anak itu mahram. Jadi banyak mahram itu. Ya, tapi kalau memang sudah tua, lalu apa namanya kemungkinan fitnahnya pun kecil, apalagi berangkatnya bersama keluarga besar, Allah alam bisawab, ya, kata para ulama tidak masalah, ya. Allah alam bisawab. Apakah masih ada pertanyaan? Di masjid dekat rumah saya, kalau sholat maghrib itu ada bacaan kunutnya. Bagaimana dengan sholat saya? Apakah harus diulangi? Dan lebih aneh lagi, di tempat adik tiap waktu ada bacaan kunut. Allah alam bisawab, ya. Nabi pernah melaksanakan kunut 5 waktu, tapi itu kondisinya karena ada musibah, ya. Karena ada musibah. Barangkali ya di masjid itu menganggap terjadi ada musibah. Ya, ada musibah yang menuntut mereka untuk apa namanya melaksanakan kunut, ya. Hanya saja, ya, Allah alam bisawab, Nabi kunut di dalam riwayat hanya 1 bulan, ya. Setelah itu Nabi menghentikan kunutnya setelah turun firman Allah, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada urusan bagimu ya Rasulullah. Oleh karenanya kalau kunutnya setiap hari, ya, sepanjang tahun mereka kunut, ya, ini menyelisihi apa? Menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pertanyaan apakah sholatnya sah, ya sahnya ya insya Allah sah sholat yang dia lakukan. Tetapi hendaknya ya diberikan penjelasan, ya diberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukan itu tidaklah sesuai dengan sunnah Nabi. Karena boleh jadi mereka salah dalam memahami apa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Alam Bissal. Assalamualaikum. Silahkan Ibu. Di tempat Ibu kenapa Ibu? Kalau Ada empat masjid. Mohon maaf Ibu, tidak jelas. Karena ada empat masjid, lalu tidak dibuat di satu masjid. Apakah berdekatan? 100 meter, dekat sekali. Dekat sekali itu Ibu. Ya, kemudian di tempat saya yang dekat di saya itu salat Jumatnya tidak sampai 40 orang. Cuma ada ketika 30 orang itu orangnya. Hanya ada berapa orang? Ketika di tempat saya di masjid yang dekat dengan rumah saya itu orangnya baru ketika 30 orang, orang sampai 40. Sedikit ya. Atau satu emang cuma Jumat itu baik Ibu, baik itu saja Ibu. Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu Nita di Lampung ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jaraknya hanya 100 meter, ada 4 masjid. Itu bukan kebanggaan ya. Itu kesalahan. Ya kesalahan, apalagi empat-empatnya melaksanakan sholat Jumat, ya lalu masing-masing pun dengan jumlah jamaah yang sedikit, itu tidak diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau kurang dari 40 itu sholat Jumatnya dianggap tidak sah. Ya, walaupun memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi kata para ulama Syafi'iyah bahwa sholat Jumat pertama yang dilakukan di zaman Nabi itu dilakukan dengan jumlah jamaahnya 40 orang ya, dan itu dijadikan dalil oleh beliau bahwa tidak boleh kurang dari 40 orang. Terlepas perdebatan para ulama, masalah ada yang berpendapat 40, ada yang berpendapat kurang dari itu dan lebih dari itu pun ada ya, tentunya ini satu hal yang tidak boleh dibiarkan seperti itu ya. Harus ada orang yang berinisiatif mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat. Ya, mengumpulkan semua tokoh masyarakat. Ya, kalau sholat lima waktu barangkali okelah. Dianggap musola. Tapi untuk sholat Jumat, itu di satu masjid saja. Apalagi mengakibatkan jumlahnya sedikit. Jaraknya pun cuma 100 meter. Itu tidak boleh seperti itu. Ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i, itu bisa dianggap tidak sah. Ya, tidak sah sholat Jumat kurang dari 40 jamaah. Walaupun nanti akan kita bahas secara terperinci perdebatan di kalangan para ulama. Allah alam bissawab. Iya, safarnya semuanya perempuan. Kalau tidak terlalu darurat jangan dilakukan Ibu. Kalau tidak terlalu darurat jangan dilakukan. Tetapi kalau memang sangat darurat ya, ada keperluan yang sangat penting, ya silahkan Ibu berangkat. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau tidak masalah melakukan perjalanan jauh dengan syarat aman dari fitnah ya, lalu berkumpul dengan wanita-wanita sehingga tidak terjadi fitnah. Kalau menurut Syekhul Islam tidak masalah, tapi menurut jumhurul ulama itu tidak diperbolehkan. Allah alam bissawab. Tidak, apakah boleh kita membaca bismillah saat berwudu di dalam kamar mandi yang ada toiletnya? Tidak diperbolehkan. Ya, karena Rasul melarang ya mengucapkan kalimat-kalimat yang suci di dalam toilet. Assalamualaikum, bagaimana wanita yang punya suami tapi pergi safar dengan teman-teman wanita, apakah boleh? Tadi apa nampar para ulama mengatakan tidak boleh. Hadisnya hadis Nabi berkata tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya melakukan safar tanpa ditemani oleh mahram. Ya, jadi kalau tidak ada urgensi yang sangat penting ya, maka jangan dilakukan. Ya, walaupun ulama berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi pendapat jumhur tentunya lebih aman. Ya, tetapi kalau sangat darurat, sangat mendesak ya, ada kebutuhan yang sangat mendesak, maka ada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan tidak masalah dengan syarat aman dari fitnah. Ya, Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.